Ini dumawaing tawang tawang pikulan pikulan. Kula ingkang sowan pukulun ingkang wayah pun ing madu kesmo pun Janaka ya Sumarta Margono kumbang ali-ali pilih gitu ya sang kundi kundi lisis ingkang sowan bukulon kocap kacar itu gaimet kecap campuri merica perang-perang yang Raden Janaka nyerbeba pindur soto lininting soto manggih kromo kromo dibeju bukulun kulengkeng sowan bukulun kekatone cok cok aneh wadone cok apa ya lali aku kaya apa sih per lapar mano mabur enak kowe endae patinge na gundul Om ilaheng Mas Tumomo Sidam sekaring bawono langgeng iki kaya titahulun Arjuna mengatakan bulun Arjuna podo kanthi raharja sak praptaniro mula-mula sang Arjuna semuanya kangkang manungsan kasrepan tingkai mungsu nilan podo kata ngayu toyo antali toyo kasinggian mekaten bukulun lingking bayang ing madu baru kula pun Arjuna bukulu wayah kulun Janaka inggih pun permadi iya permadi inggih pun Kunti Dewi Batsu Kunti Dewi Batsu inggih Margun Bapak Ependi inggih Raden Suparto iya ulun ngerti jeneng kita kuwi cacahe pirang-pirang bulun jembah kula kunjuk ngerso cenil paduka iya ulun nampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampan ana ulun mending ngejimet mari pindhening kesendhes-sendhes Arjuna ngonten timbrane ngadhawuh ana wigati apa dene jeneng kita suwan Janaka kok ngorok kok kaya sekaten. Arjuna ngendhem. apa to sababe jeneng kita suwan? Sebab akibat. Sanglenging sepisan tekul namung badhe nyuwun pirsa. Inggih Arjuna apa? Menapa sababipun? Dene Pak Rebo lairipun dina Kamis. Arjuna kita kuwi sowan dewa. Aja sembrono. Bukulun. Sowan kula ngesumat kuwi wong adi. Bukulun. Mboten sanes kejawi namung ngupadi wonten pundi ponokawan kula. Ponokawan sapa? Ai. Pono kawan kulo bukulu pono kawan sopo baron kali bagi pono kawan kita ateges ya kuwi Semar Garing lawan Petruk kesinggian bukulu awit kulo mangertes bukulu bila kula nampi pelaporanipun masyarakat saking kalangan jembal mengulun bila kakang Semar Garing menapa dene Petruk minggah wonten ing arti siulaulu inggih menika kayuwangan Suralaya pukulun kula nyuwun dawuh menapa pukulun prisa dhateng kakang Semar tuwin kakang Garing lan kakang Petruk Arjuna wonten dawuh ngertiyo pancen Semar Garing lan Petruk sowan ana ing kayangan ladala menawi mekaten leres kita bisa ngerti sapa sing maringi pirsa makirut menika klebut paranormal mekaten bukulun ngerti yo inggih yen to Semar Garing lan Petruk samengko ulun papanake ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka aduh bukulun kenging menapa mboten dipun papanaken wonten ing pinggiring rut kemah sabab Semar Garing lan Petruk bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka Arjuna pemekon sing sing sing banget kelam kelam katon lerkin bener ora iki cincin aneh gol bumi koncang kancing langit gelap gelap gaton lirkin sang risang mawe gandung gandung acuk lirkin sang risang mawe gandung sabaran gadul ukir moyak mayik Arjuna lunten baningan dawuh. Kena ngapa sebabe kita tumuli ngadeg jejeg padha kalawan jeneng ulun? Bulun kula mboten narimaken. Dene pukulun sampun wantun gendak sikara kalian pun kakang Semar Garing mrapa dene Bagong. Kula mboten narimaken sabab Semar Garing Petruk menika pono kawan kula. Kula mboten narimaken bukulun. Mulai pukulun badhe mejahi dateng kakang Semar Garing Petruk kula suwun sampun ngantos sedaya dipun pejahi mangke menika pejahi sedaya peteng sanget pukulun kula suwun kani sanget paduka pukulun menapa menika mangsulaken ponokawan mulai mboten mangsulaken paribakso kula wantun kan paduka pukulun sesembahan kula pukulun Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah kula ingkang boten narimaken mlawi saged kahyangan badhe kula obra-abri mula. Arjuna, yen ngono kita wis wani lawan jeneng ulun. Gange menapa kula kedah ngetingalaken dharma. Dharma. Gange menapa kula kedah ngetingalaken dharma wisata tandha-tandha. Gange menapa kula kedah ngajeni kalih paduka pukulun mlai pakulun pakulun. Sampun boten saged dipun ajeni. Kula ingkang boten narimaken yen ngono kita bakal ulun tibani guntur geni guntur angin. Lebur tumpur tanpa dadi monggo pulun kula trimaringaken guntur cuci motor guntur geni guntur angin boten ajir. Arjuna, kita kenggonan apa teko kita ora temomo wujuding guntur geni guntur angin. Kula sampun kenal guntur langkung saking selangkung taun. Mula guntur mboten purun nemahi dhateng jasad kula. Yen ngono kita bakal ulun tibani Cestri Sula. Pukulun kula nggadhe pusaka Cestri Amin. Menawi kula tamakaken kalian sak marwanipun panjenengan badhe cilaka. Tampanana Cestri Sula kelakon jeblug dada kita Janaka. Wong Mastunama sidam sekaring bawana langgeng. Janaka, lha kok dadi kita digdaya kaya mengkono. Cestri Sura ora temomo pukulun sampun mlajar kula ingkang badhe ngruwat jengan dika pukulun aduh ketiwasan.